وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. ترسيسا سبيتيت كما يسأل لي الفائدة الرابعة كيف هي كانت yang belum sempat kita baca pada kesempatan yang lalu, di mana kaidah yang keempat dalam Mas'alatul Arba'ah ini mengenai keadaan bahwasanya kaum musyrikin pada zaman mu'allif dan juga pada zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin pada zaman yang terdahulu. Disebabkan kaum musyrikin pada zaman terdahulu kesyirikannya hanya pada saat lapang saja ketika tidak ada kesulitan, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu yang dimaksudlah ibadah doa ketika mereka berada dalam keadaan penting, keadaan darurat, membutuhkan pertolongan. Mereka sadar benar bahwasanya tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala di keadaan tersebut. Maka mereka beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan sangat darurat. Adapun musyrikin pada zaman sekarang, mereka beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala pada saat lapang ataupun pada saat sulit. Bahkan bisa dibilang ketika mereka mendapatkan keadaan yang sulit, keadaan darurat, justru kesyirikan mereka semakin menjadi-jadi. Maka mereka menggantungkan pengharapan mereka kepada bahkan Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka meratap dan berdoa dengan sangat berharap kepada nasihat Allah Subhanahu wa taala dan melupakan ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berdoa kepadanya, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolong. Kemudian kita akan melanjutkan apa disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ya, untuk melengkapi pembahasan mengenai kaidah yang keempat ini, di mana beliau akan menyebutkan dan menukilkan dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin pada zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dari orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman terdahulu. Qala Syekh Shalal Fauzan rahimahullah ta'ala wa aydan kama qala asy-syekhu fi kashfi syubhat. Dan demikian pula sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitab Kashful Syubhat, kitab yang di dalamnya ingin menjawab syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan berpikir ya, yang kemudian dilontarkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang dengan subah-subah tersebut ingin yaitu melegalisir kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Maka dijawab dalam kitab ini kesyirikan. Dan di dalam kitab ini Syekh menyebutkan sebagaimana disebutkan di sini, dimaksudkan oleh Syekh Shalal Fauzan min wajhin akhar, dari sisi yang lainnya, yaitu mengapa dikatakan bahwasanya kaum muslimin pada zaman sekarang lebih parah kesyirikannya, disebutkan sisi yang lain. Qala anna al-awwalina ya'buduna unasan salihina min al-malaikati wal anbiya'i wal awliya. Bahwasanya orang-orang yang terdahulu, kaum muslimin pada zaman dahulu, mereka beribadah kepada orang-orang saleh dari kalangan para malaikat atau kalangan para nabi atau orang-orang yang merupakan wali, ya, memang orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama haulai fayabudun unasan min akhirin nas. Ada mereka, yaitu kaum musyrikin pada zaman sekarang, yaitu pada zaman akhir. Mereka menyembah manusia-manusia, orang-orang yang termasuk orang yang paling fajir, orang-orang yang paling jahat, orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau wahum yang karifuna bidzalik, dan mereka mengakui, mengetahui perkara tersebut. Maksudnya orang yang diibadahi ini adalah orang yang fajir sebetulnya. Tidak mencocoki syariat. Tidak melakukan kewajiban atau banyak melakukan keharaman. Melakukan dosa-dosa besar bahkan. Qala faladina yusammunahum al-aqtaba wal-ahwata la yusammun. Maka orang-orang yang mereka istilahkan dengan aqtab, kutub-kutub, yaitu wali yang memiliki tingkatan yang tinggi, wal-ahwat, yaitu ghaut. Ini juga tingkatan wali yang lebih tinggi lagi daripada al-kutub. Jadi al-aqtab jamak dari al-kutub, dan al-ghaut, al-ghaut jamak dari al-ghaut. Ini adalah tingkatan para wali. Mereka ini dinamakan dengan aqtab dan al-ghaut ini lalu sebelum mereka tidak melakukan sholat. Ini melakukan sholat. Ya. Kalau ditanya apakah mereka telah melakukan sholat, mereka mengatakan, ya kalau orang-orang di sini mengatakan apa? Sudah sholat di maksat. Sudah sholat di maksat. Yaitu alasan yang sangat aneh. Yang sebetulnya kalau seorang yang berakal pikiran sehat, tidak bisa menerimanya bagaimana sholat di maksat. Ya. Tidak mungkin dia sholat di maksat padahal dalam keadaan yaitu waktu sholat yang berbeda sebetulnya. Ya. Namun kemudian orang-orang tersebut sudah sangat tergantung dan kemudian menganggap orang tersebut sebagai orang yang soleh, apapun yang dikatakannya diterima. Ya. Ini menunjukkan akar pikiran yang sudah terbalik dikarenakan kesyirikan yang begitu parah. Qala wala yusumun, dan mereka juga tidak melakukan shaum. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Wala yatanazzahuna 'ani zina wal liwat wal fahishah, dan mereka tidak membersihkan diri mereka, menghindarkan diri mereka dari perbuatan seperti zina dan liwat, liwat yaitu homoseks, ya, wal fahishah, dan perbuatan-perbuatan keji. Bahkan juga diriwayatkan bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan binatang bahkan. Ya, ini yang dikatakan sebagai wali di sisi mereka, yang diibadahi oleh mereka. Qala li'annahum yaz'u li'annahum yuz'amuhum laisa 'alaihim fakhalil. Karena mereka sebagaimana mereka klaim, ya, mereka tidak ada takalif, tidak ada beban-beban syarat pada diri mereka. Orang-orang dikatakan sebagai al-aghwas dan al-aqtab tidak dibebani syariat, sudah lepas dari syariat karena sudah mengenal Allah, ya, sudah sampai pada tahap ma'rifatullah, mengalami begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka mereka lepas dari beban-beban syariat karena dikatakan bahwasanya mereka telah berusaha dengan Allah waliyadzubillah, ya. Jadi sudah menjadi ma'bud juga, sudah menjadi ibadahi juga, ya. Sudah bertanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kemudian melakukan ibadah, sedangkan yang diibadahi juga bersatu dengan dirinya. Waliyadzubillah. Inilah persangkaan mereka, dan ini adalah persangkaan yang batil, sehingga mereka, ya, menyangka orang-orang yang sudah mencapai tahap seperti ini tidak perlu beribadah dan tidak diatur oleh syariat. Tidak ada halal dan haram, semuanya halal bagi mereka. Qala falaysa 'alaihim haramun wala halal. Maka tidak ada bagi mereka haram ataupun halal. Wa innama hadha lil awwam faqat. Akan tetapi ini, aturan halal dan haram ini bagi orang-orang awam saja. Orang-orang yang belum seperti mereka. Jadi mereka tahu orang-orang tersebut tidak melakukan syariat, namun kemudian mereka tidak kemudian meninggalkan peribadahan dikarenakan mereka meyakini bahwasanya orang-orang itu sah-sah saja ketika meninggalkan syariat karena memang mereka sudah tidak dibebani syariat, ya. Jadi mereka tahu tapi kemudian apa? Menganggap remeh dikarenakan memang menurut mereka ya, para wali sudah tidak dibebani syariat. Ya. Kalau wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Maka mereka mengakui bahwasanya pembesar-pembesar mereka, ya, orang-orang yang dibayahi oleh mereka, la yusallun, mereka tidak sholat, wa la yasumun, dan tidak pula berpuasa, wa annahum la yatawadda'una an fahishatin, dan bahwasanya mereka tidak bersikap wara', tidak menghindar dari perbuatan fahishah. Jadi perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar. Wa ma'ahadza ya'budunahum. Bersama dengan itu mereka mengibadahi orang-orang tadi. Ya. Ya orang-orang yang sebetulnya kalau dilihat secara kasat mata seperti orang gila bahkan. Ya. Diibadahi, dikatakan sebagai wali, dikatakan sebagai orang yang sudah betul-betul mengenal Allah. Padahal orang yang waras sebetulnya ketika melihat orang tersebut, ini kok ada orang seperti ini ya. Diibadahi lagi, siapa yang lebih tidak berakal, apakah orang diibadahi atau yang mengibadahi, jelas yang mengibadahi ini tidak berakal. Ketika mengibadahi orang-orang seperti itu, ya, yang sudah betul-betul jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan bahkan terlihat seperti orang aneh. Qala bal ya'buduna unasan min akjarin nas. Maka mereka mengibadahi orang-orang yang termasuk orang yang paling fajir, orang yang paling jahat, orang yang paling jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang disebutkan tokoh-tokohnya Al-Hallaj, seperti Al-Hallaj. Ya. Yang Al-Hallaj ini juga mengaku sebagai nabi pada awalnya. Kemudian setelah itu dibatalkan, bukan sebagai nabi. Dia mengaku sebagai Allah. Ya. Dia mengaku sebagai Allah di muka bumi. Ketika dia meminta kepada menantunya untuk sujud kepadanya, ya, maka kemudian menantunya mengatakan, apakah seorang itu akan boleh sujud kepada selain Allah? Ya, maka dia mengatakan ada Tuhan di langit, ada sembahan di langit, dan ada pula sembahan di bumi. Seperti itu kata Al-Hallaj. Dan yang lain sebagainya, dan orang tersebut juga telah dilakukan hukuman yang cocok untuknya, yang pas untuknya itu kemudian dibunuh oleh penguasa ketika itu karena para ulama sepakat tentang kekufurannya. Ya. Tidak ada para ulama atau tidak ada diantara para ulama yang menyebutkan kebaikan dari Al-Hallaj ini. Ya, hanya saja kemudian diagung-agungkan oleh orang yang setelahnya. Ya. Nah, mereka bukan dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang awam, orang-orang biasa, orang-orang sufi yang kemudian mengagungkan orang-orang seperti ini. Dan juga sebutkan Ibnu Arabi. Ya. Dan tidak jauh juga pemahamannya dari Al-Hallaj, Wal-Rifa'i, Wal-Badawi, Wa-Ghairihim. Dan juga Al-Rifa'i, dan juga Al-Badawi, dan yang selainnya. Itu kitanya sama. Orang-orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, namun dianggap sebagai wali yang sudah lepas memang dari beban-beban syariat. Kalau wakaf syekhul dalil ala anna al-mushrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Dan syekh telah membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya musyrikin yang pada zaman terakhir, pada zaman belakangan, lebih besar dan lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang yang terdahulu. Karena lawalina yukhlisuna fi syiddati wa yusrikuna fi raqa. Karena orang-orang yang terdahulu, mereka mengikhlaskan ibadah ketika keadaan genting, ketika keadaan sulit. Wa yusrikuna fi raqa. Dan mereka berbuat kesyirikan ketika keadaan lapang. Fasadallah biqawlihi ta'ala. Maka Allah atau kemudian al-muallif berdalil mengambil dalil dari firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka berlayar di lautan, Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ya. Ini dilanjutkan dengan tersebut oleh al-muallif yang menunjukkan bahwasanya apabila mereka kembali ke daratan kemudian mereka berbuat kesyirikan lagi. Ya. Ketika di tengah lautan dalam keadaan sempit dalam keadaan darurat mereka ingin beribadah kepada Allah meyakini hanya Allah yang dapat menolong. Namun ketika telah selesai kesulitan tersebut kembali ke daratan dengan selamat tidak ingat dengan kesulitan tadi tidak ingat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya yang seharusnya ketika dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah ya dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah betul-betul khusyuk beribadah kepada Allah karena telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun justru yang dilakukan adalah mengkufuri kenikmatan tersebut dengan berbuat kesyirikan. Inilah keadaan yang orang-orang terdahulu, kaum musyrikin yang terdahulu, ataupun kaum musyrikin yang sekarang lebih parah, itu mereka beribadah kepada selain Allah dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kemudian ditutup oleh syarah di sini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallama ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dan semoga salam ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat serta memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari pembahasan kitab Al-Fawaidul Arba' beserta syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan dan insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang dengan kitab An-Nawafil Islam serta syarahnya juga dari Syekh Shalal Fauzan. Mudah-mudahan akan kita bahas dalam kitab Al-Fawaidul Arba' ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lagi.